Mitra bisnis, tercatat masih ada 101 terpidana mati yang hingga kini belum dieksekusi. Bahkan ada terpidana yang divonis mati 38 tahun lalu, sampai saat ini belum dieksekusi. Untuk membicarakan fenomena itu, segera kita berbincang dengan pengacara sekaligus aktor Gusti Randa. Mas Gusti, apa pendapat Anda? Oke, menurut saya begini. Pertama, memang persoalan hukuman mati sesuai dengan pasal 10 KUHP pidana ya, tentang ancaman-ancaman hukuman. Persoalan hukuman mati itu memang sejak tiga dasawarsa gitu, itu menjadi sebuah problem ya. Artinya, kita setuju apa tidak, itu pro dan kontra masalah hukuman mati. Sementara di KUHP itu tetap dimasukkan. Dalam perjalanannya, seorang majelis hakim tetap memutuskan hukuman mati, ya kan? Nah, tinggal bagaimana eksekusi hukuman mati, kan begitu. Ternyata dalam perjalanan, putusan Mahkamah Agung yang disebut inkrah sekalipun tidak dapat langsung dikatakan hukuman itu dapat berjalan. Karena masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu PK dan grasi, ya kan? Sehingga hukuman mati itu menunggu PK, menunggu grasi. Nah, biasanya nih, untuk kejahatan-kejahatan yang tidak bersinggungan dengan masalah politik, hukuman mati itu gampang dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi ketika bersinggungan dengan politik, ya, nah lalu ada keraguan dari pihak eksekutor, yaitu kejaksaan. Kenapa? Karena politik ini kan lain rezim, lain lagi putusannya. Sehingga banyak mungkin tapol-tapol di masa lalu yang memang sudah jatuh hukuman mati, tidak dilaksanakan misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan yang namanya pengebom Bali? Ya, menurut saya hukuman mati mutlak dilaksanakan. Karena PK sudah diajukan ditolak. Grasi tidak mau ya akan dieksekusi. Nah, jadi menurut saya harus sekarang ada kebijakan dari DPR khususnya untuk serta-merta kita tunduk kepada apa yang telah diundangkan di pasal 10 KUHP. Kalau pasal 10 KUHP mengatakan hukuman mati ada, laksanakan hukuman mati. Kalau ini kejahatan politik, dibikin dong perpu. Untuk kejahatan politik mungkin seumur hidup, tidak hukuman mati. Sehingga hukuman mati tidak menjadi barang mainan. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di atas, ada 101 orang terpidana mati yang terkatung-katung nasibnya. Apakah itu tidak malah menyiksa mereka, Mas? Maka ini bisa harus dilihat dari kacamata kasuistis. Coba dilihat, berapa yang benar kriminal murni yang tidak dihukum mati, tetapi mana kriminal yang bersinggungan dengan politik. Misalnya mengganggu ancaman negara, saat itu akan menggulingkan pemerintahan, segala macam. Itu pasti ketahuan itu. Mana yang lebih banyak persentasenya, gitu loh. Tetapi kalau misalnya kriminal murni, itu gampang dieksekusi. Kusni Kasdut, berapa lagi tuh ibu-ibu yang Surabaya kemarin, udah dieksekusi sama anaknya kan. Tapi kalau bersinggungan politik, nah maksud saya itu, karena ini bersinggungan politik, maka lembaga-lembaga politik kayak DPR, misalnya Komisi 3 yang membawa bidang hukum, itu harus membuat sebuah ketetapan atau apa begitu bersama pemerintah, entah membuat perpu atau gimana pemerintah untuk mengatakan kita tunduk kepada pasal 10 KUHP. Kalau tidak, persoalan hukuman mati jadi barang mainan. Jangan-jangan sekarang masyarakat sudah menganggap seperti itu, Mas. Betul, dengan like or dislike, malah sebetulnya koruptor hukuman mati. Apa iya ada koruptor hukuman mati? Tidak pernah ada kok. Seperti itu kan? Nah, ini kembali kepada kewibawaan pemerintah sebetulnya. Demikian Gusti Randa, saya Kiki Wijaya.